Setiap aku menyanyi, aku ingin menghiburmu. Di setiap langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin membuatmu bahagia. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kamu adalah inspirasiku. Kau kangen suaraku, kamu tinggal komi saja. Kau mau bertemu, kamu tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Kau mau jadi aku, kamu suaraku, kamu tinggal.